Mungkin kini kau belum sesali cerita indah yang kau tinggal pergi. Kelak kau kan merindukanku sebagai sesuatu yang sulit kau temu. Dalam langkahku selalu hadir bayangmu, tak pernah ku tahu dirimu berubah dalam sekejap waktu. Hingga ku tak tahu harus pada siapa lagi diriku untuk mengadu. Bila rasa cintaku ini tak lagi membuatmu bahagia, katakan saja, jangan kau diam. Pergi dan menghilang, tinggalkan semua kenangan. Kini hanya sebuah tempat indah yang pernah buat kita selalu bahagia, yang selalu buat diriku merasa dilema, tersiksa bila ingat semua tentang kisah kita. Bila saat nanti rasa sesalmu menghampiri, ku harap kau mengerti hanya aku yang berarti. Mungkin kini kau belum sesali cerita indah yang kau tinggal pergi. Kelak kau kan merindukanku sebagai sesuatu yang sulit kau temu. Sepi rumah ini sejak kamu pergi. Apa yang terjadi aku juga tak mengerti. Malam-malamku sepi tidur aku sendiri. Tak ada teman mimpi pelukan bidadari. Apa yang terjadi kau pergi tanpa permisi aku sendiri. Sedangkan kau lagi asik sibuk ke party. Aku di sini sendiri terbunuh sepi. Ingatlah bila aku mulai bangkit dari sedih. Kau kan berlutut memohon aku kembali. Mengerti pahami bahwa akulah lelaki yang mencintai dirimu dengan setulus hati. Mungkin kini kau belum sesali cerita indah yang kau tinggal pergi. Kelak kau kan merindukanku sebagai sesuatu yang sulit kau temu. Mungkin ini kau belum sesali cerita indah yang kau tinggal pergi. Kelak kau kan merindukanku sebagai sesuatu yang sulit kau temu. Janganlah pernah kau sesali nanti bila ku tak lagi ada di sini. Kelak kau kan sadari dan mengerti bahwanya aku yang bisa membuatmu berarti. Mungkin kini kau belum sesali cerita indah yang kau tinggal pergi. Kelak kau kan merindukanku sebagai sesuatu yang sulit kau temu. Janganlah pernah kau sesali nanti bila ku tak lagi ada di sini. Kelak kau kan sadari dan mengerti bahwanya aku yang bisa membuatmu berarti. Mungkin ini kau belum sesali cerita indah yang kau tinggal pergi. Kelak kau kan merindukanku bagai sesuatu yang sulit kau temui.